Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amsaniyat. Naam, kita merujuk awalan yang sudah hafal, taqabbal. Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala hatta atana al-yaqin. Naam, tafadhalu, dibaca. Naam. Luqman. Aina. Miftah diterjemahkan kalla wal qamar. Nah, wal layli idh adbar, Muhammad Ali. Wal layli. Wau di sini wau apa? Al-wau di sini wau apa? Dan demi, malam. Demi malam. Ketika tidak ada bar, ketika berlalu. Ahsan. Muhammad Duha, Mujib. Muhammad Jibril. والصبح إذا أسفر نعم إنها لإحدى الكبر مجلدي مريض شباب رندي نعم صلي نعم نذيرا للبشر نعم حسن صديقين لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نعم طيب توفيق Antafid, rijal. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kenapa? Setiap jiwa. Setiap jiwa bima kasabat diusahakan ayo rohina digodai nika nah Akhtata fil kitabah. Naam. Coba dibantu Taufik. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Apa maknanya? Belum siap. Baik, bagi insyaallah. Nah, min al-ikhwah. Dari sini. Siapa? Mas Rafi'i. Tafadhal. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Baik, ahsan. Illa ashab al-yamin. Yusuf. Antum nutup mulut jadi bingung kan? Ayo. Kecuali illa ashab al-yamin. Kecuali tadi sudah kullu nafsin bima kasabat rahinah, sekarang diterjemahkan illa ashab al-yamin. Illa bermakna kecuali, terus ashab al-yamin. Lupa. Ashab al-yamin, ashab, namun ashab. Pemilik al-yamin. Tangan kanan, pemilik tangan kanan. Coba dibantu, Zuhair. Nah, kecuali kelompok kanan ya. Nah, siapa yang dimaksud? Orang-orang yang beriman. Nah, fi jannati yatasaalun. Abbas Cilacap. Nah. Anil mujrimin. Abbas Magelang. Naam, ahsan. Ma salakakum fi saqar. Abdullah. Naam, ahsan. Abdullah yang kedua. Wujud Abdullah Wadi. Wujud Abdullah Mubarak. Naam. Qalu lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Baik, ahsan. Abdul Latif. Walam nakum minal walam nakun nut'imul miskin. Baik. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Abdul Rahman. Sabda. Istaadhin. Abdul Rahim. Inam Ibrahim. Baik. Ya, insyaallah. Hasan. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Abdul Razzaq. Naam. Hatta atana al-yaqin. Agung. Hingga kematian menjemput kami. Pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Naam, kalla wal qamar ila akhirih. Naam. Mana yang menjadi al muqsam bihi? Mana yang menjadi al muqsam bihi dan apa yang menjadi al muqsam alaihi? Naam. Ahmad Nur Faiz. Naam. Al-muqsam bihi yang mana? Yang disumpah dengannya. Al-qamar, terus al-lail. Naam, terus Wasubhi, na'am. Al-Qamar al-Lail al-Subah. Na'am, ini adalah al-Muqsam bihi. Na'am. Kemudian Ali. Aina Ali? Na'am. Al-Muqsam alaih. Yang disumpah atasnya. Innaha la ihdal kubar. Naam. Hasan. Naam, kita teruskan. Man yaqra' lana al-an? فما تنفعهم شفاعة الشافعين Kita baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurun mustanfirah, farrat min qaswarah, bal yuridu kullu imrin minhum ay yu'ta suhufan munashsharah, kalla bal la yakhafuna al-akhirah." كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة معنى يا قرآن نبي والله أعلم فما تنفعهم شفاعة الشافعين مكا شفاعة orang-orang yang memberikan syafaat itu tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka, bagi orang-orang kafir. فما لهم عن التذكرة معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين. Yani, mengapa keadaan mereka itu berpaling dari peringatan? كأنهم humurun mustanfirah, seolah-olah mereka itu seperti humur. Apa makna humur? Apa artinya humur? Keledai. Naam. Seperti keledai mustanfirah yang lari. Farrat min qaswarah, di mana keledai tersebut lari min qaswarah, dari sesuatu yang memburunya. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah. Bal yuridu kullu mri'in minhum, bahkan masing-masing di antara mereka itu menginginkan agar diberikan suhuf, lembaran kitab munasyarah, na'am, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la yakhafuna al-akhirah, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut terhadap hari akhirat. Ya, hari kiamat, hari pembalasan. Kalla innahu tadhkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya hal itu merupakan peringatan. Faman syaa dzakara, bagi siapa yang berkehendak maka dia mengingatnya. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan tidak ada yang mengingatnya kecuali siapa saja yang diberikan, yakni siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk ditakwai dan berhak untuk na'am memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Kemudian sebelum kita masuk pada tafsir yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, di antara penjelasan mufradat dari ayat-ayat ini, humurun mustanfirah, humurun mustanfirah. Humur di sini keledai yang dimaksud adalah keledai al-wahsyiyah. Ini humur al-wahsyiyah. Ini kalau diterjemahkan apa? Kuda zebra. Humur wahsyin adalah kuda zebra. Jadi yang dimaksud di sini adalah humur, nam kuda zebra. Antum tahu kuda zebra tak? Nah, tahu. Kayak gimana? Yang belang-belang gitu, hitam putih ya. Jangan keliru ya antara nam himar ahli dan himar nam wahsy. Nam. Adapun di sini adalah kuda zebra. Nam. Mustanfirah maknanya harabat, lari. Nam, harabat. Baik. Qaswarah makna qaswarah. Ya, di tafsirkan dengan beberapa tafsir, di antaranya adalah ar-rumah, rumah, yakni orang yang memburu. Nah, qaswara. Nah, dan mufradnya qaswara adalah al-kusur. Mufradnya adalah al-kusur, qaswara. Al-kusur adalah orang yang melempar, orang yang memburu. Entah itu melempar dengan senjata laras panjang atau dengan panah tombak. Ini makna al-kusur. Jamaknya adalah al-qasara. Ayyuta suhfan munasyarah. Naam. Bahwa mereka menginginkan agar masing-masing di antara mereka itu didatangkan suhuf, nah, sebuah kitab mansyur yang terbuka, nah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala-kepala mereka. Nah, kalla, mana kalla? Ini sekali-kali tidak. Ini la yu'tuna, yu'tawna as-suhuf. Mereka tidak akan diberikan lembaran-lembaran tersebut, kitab tersebut yang mereka inginkan. Naam. Taim qala rahimahullahu ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka syafa'atu syafi'in, syafa'at orang-orang yang memberikan syafa'at itu tidak akan bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang kafir yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, yang memperolok syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la yashfa'una illa liman irtada. Karena orang-orang yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqun, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang salih, ini tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, wa haula'i la yardallahu a'malahum. Kondisi mereka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keridhaan terhadap amalan-amalan mereka. Falamma bayyana Allahu ma'al al-mukhalifin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi terakhir dari al-mukhalifin, orang-orang yang menentang, ya, dengan kondisi yang mengerikan, ya, mereka saqar yang mereka dapatkan, warahhaba mimma yaf'alu bihim, dan Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti dengan apa yang diperlakukan kepada mereka, atafa 'ala al-mawjudin bil 'itab wal lawm, Allah Subhanahu wa taala menyambungkan, meneruskan dengan orang-orang yang ada, bil 'itab wal lawm, dengan celaan dan cercaan. Naam, faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Naam. Ini kenapa kondisi mereka itu berpaling terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ay saddin ghafilin 'anha. Mereka saddin, mana saddin? Mereka menentang. Naam, menghalangi, merintangi. Ghafilin, mereka lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ka'annahum fi nufratihim asyadidah minha, larinya mereka, naam, dari yakni lari yang sangat kencang dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan humurun mustanfirah, dengan kuda zebra yang mustanfirah, ya, mustanfirah yang lari. Ay ka'annahum humur wahshin nafarat fa nafara ba'daha ba'dan fa zada 'adwuha. Naam, mereka itu kondisinya seperti kuda zebra, naam, nafarat, yang lari, ya, jadi biasanya bergerombol, ya, kuda zebra itu bergerombol, satu lari, ya, sudah mau diterkam sama musuhnya. Naam, maka rombongan yang di situ akan apa? Sudah kocar kacir mereka, lari, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat, mereka bingung. Nah, berusaha untuk menyelamatkan diri. Ini yani, lari tanpa tidak teratur, ya, tidak teratur, dan lari sekencang kencangnya, ya, untuk menghindari dari serangan musuh tersebut. Farrat min qaswara, di mana kuda-kuda tersebut, ya, humur wahsyin tersebut, farrat min qaswarah, lari menyelamatkan dari qaswarah. Tadi sudah dimaknakan qaswarah, di antaranya adalah ramin. Nah, disebutkan pula di sini oleh As-Sa'li rahimahullah taala, ay min sa'idin wa ra'imin yuriduha. Yani dari pemburu ataukah pelempar yang menginginkannya, menembaknya, memanahnya, menombaknya, ya, ataukah dengan alat buruan yang lainnya. Aw min asadin wa nahwihi, ataukah kuda-kuda tersebut lari dari asad, ya, dari singa ataukah yang semisalnya. Singa, harimau, naam, banyak musuh-musuh, naam, humur wahsyin di hutan. Naam. Wa hadha min a'dhami ma yakun min an-nufuri 'anil haqq. Maka ini adalah sebesar-besar keadaan orang yang lari dari kebenaran. Nah, dengan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak jelas bagaimana orang-orang kafir itu, ya, sangat membenci al-haq, tidak ingin mendengarkan al-haq. Nah, bahkan mereka berupaya dakwah yang digenjarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalang-halangi, ya. Bahkan mereka berusaha untuk menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka hasad terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang yang yatim ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang ini buah kepada orang yang miskin ini, orang yang kondisinya kasihan ini, ujar mereka. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia-Nya yang besar tersebut, buah dan besar tersebut kepada orang-orang yang mulia di antara kami? Nah, begitu besar perjuangan orang-orang kafir menentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadzal i'rad wa hadzal nufur yad'un ad-da'awi al-kibar. Bersamaan dengan berpalingnya mereka dan larinya mereka dari al-haq, mereka pula yad'una, mereka mengaku-aku dengan ad-da'awi, akuan yang al-kibar yang besar. Baik. Sudah ada ini? Nah, Nuwasin. Farrat min qasrah ay min sa'idin wa ramin yuriduha aw min asalin wa nahwihi wa hadha min a'dham ma yakun min an-nufur al-haq wa hadha al-i'rad wa hadha an-nufur yad'un ad-da'aw al-kibar. Ini mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat besar. Fa yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara. Maka masing-masing di antara mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'ta suhufan munashshara, untuk diturunkan kitab kepada masing-masing mereka, suhufan munasyarah, yani kitab yang terbuka, nazilatan alaihi minas sama, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, yaz'umu annahu la yanqalu al-haq illa bidzalik. Mereka mengira bahwa mereka ini tidak akan tunduk kepada al-haq, kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan hal tersebut. Dan sungguh mereka telah mendustakan. Fa innahum law ja'atuhum kullu ayatin lam yu'minu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayatnya di sini dengan maknanya bahwa kalaulah datang kepada mereka kullu ayatin, setiap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lam yu'minu, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat siksa yang pedih. Ini memang hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan perkara-perkara yang sesuai dengan permintaan mereka. Fa innahum ja'atuhumul ayatul bayyinat allati tubayyinul haqqo wa tuwaddihuhu. Sungguh telah datang tanda-tanda yang sangat jelas, yang sangat besar, yang menjelaskan al-haq dan menggamblangkannya. Falau kana fihim khairun la amanu, bila pada qalbu mereka itu ada kebaikan, ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan, la amanu, niscaya mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sini untuk kita semua, ketika mendapatkan al-haq dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hendaknya bersegera untuk menerima kebenaran tersebut. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla ay an nu'tiyahum ma talabu, sekali-kali tidak, yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan permintaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ini perkara yang terlalu ringan untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab, satu kitab untuk satu orang di antara mereka yang meminta. Terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan permintaan tersebut, tidak akan mengabulkan, karena memang mereka adalah orang-orang tipunya bukan orang yang beriman. Wahumma qasadu bidhanika illa ta'jiza. Dan mereka bermaksud dengan permintaan tersebut kecuali apa? At-ta'jiz. Apa makna ta'jiz? Yaitu melemahkan. Ya. Baik. Mereka semakin enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Rasul tidak bisa mendatangkan kitab yang kita inginkan? Katanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kita minta tidak diberikan. Nah. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan kitab tersebut, ya, mereka hanya tercengang, ya. Mereka hanya baik mentakwil akhirnya. Ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ini sihir ataukah yang semisal dengan ucapan-ucapan tersebut. Illa ta'jiz, kecuali untuk menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa memenuhi permintaan mereka. Bal la yakhafuna al-akhirah, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut terhadap hari pembalasan. Falau kanu yakhafunaha lama jara minhum ma jara. Kalau mereka itu orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi perkara-perkara yang terjadi pada diri mereka. Yani hal-hal yang gharaib, hal-hal yang aneh. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya hal tersebut adalah tadhkirah. Al-hadis ini, qala rahimahullah, ad-dhamiru imma an ya'uda 'ala hadis surah. Boleh jadi dhamir tersebut kembali kepada surat Nam Al-Muddatsir ini, atau ala mashtamalat alaih min hadhil maw'idhah, ataukah kandungan dari nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakara, bagi siapa yang berkehendak, yang memiliki keinginan, maka dia mengambil peringatan Allah Subhanahu wa taala, biannahu qad bayyana lahu as-sabil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepadanya jalan yang lurus. Wa waddaha lahu ad-dalil, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan baginya ad-dalil. Naam. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, dan tidak ada yang mengambil peringatan Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna masyiatahu nafilatun 'ammatun la yakhruju 'anha hadithun qalilun wala katsir. Karena sungguh kehendak Allah Subhanahu wa taala nafidah, terlaksana, nafidah, ya, ammah artinya luas, ya, la yakhruju 'anha hadithun qalilun wala katsir, tidak ada sesuatu pun yang kecil maupun yang besar, perkara yang besar, kecuali itu sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wala wa ma yadhkuruna illa ayyashallah, fa fiha raddun 'ala al-qadariyah. Demikian pula wal jabriyah. Ayat ini bantahan terhadap al-qadariyah dan juga kelompok al-jabriyah. 'Ala al-qadariyah alladziina la yudkhiluna af'ala al-'ibad tahta masyiatillah. Di mana orang-orang qadariyah ini mereka tidak memasukkan perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka beranggapan, beriktikad bahwa tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba ya jalan sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ayat ini membantah mereka, illa ayyasha Allah. Mereka mengambil peringatan dan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ini sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal jabriyah alladziina yaz'umuna annahu laisa lil 'abdi masyiatun wala fi'lun haqiqatan. Dan bantahan terhadap orang-orang jabriyah yang mereka beriktikad bahwa hamba itu tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak, ya, tidak ada kehendak dan tidak ada perbuatan secara hakikat, ya. Kita menulis, kita mencatat, kita sholat, kita beraktivitas, seluruhnya ini bukan amalan-amalan yang hakikat, ya. Baik. Jadi seolah-olah di mata mereka hamba Allah Subhanahu wa taala itu seperti robot diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kehendak. Dan ini sudah kita na'am singgung permasalahan ini pada tafsir sebelumnya. Wa innama huwa majburun 'ala af'alihi. Hamba Allah Subhanahu wa taala terpaksa terhadap amalan-amalannya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipaksa oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa asbata ta'ala lil 'ibadi masyiatan haqiqatan wa fi'lan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan adanya masyiah. Ya, haqiqatan wa fi'lan. Ya. Pada ayat tadi ini, pada potongan ayat tadi ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yadhkuruna wa ma yadhkuruna." Baik. Wa ja'ala dhalika tabi'an li masyiatihi. Dan hal tersebut, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala ini mengikuti masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa an yasha Allah. Baik, dan terakhir, huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah, ay huwa ahlun ayyuttaqa wa yu'bada. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk naam hamba-hambanya bertakwa kepadanya, wa yu'bad, dan berhak untuk diibadahi. لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له. Karena dialah sesembahan yang tidak boleh ibadah itu kecuali ditujukan kecuali kepadanya. Wa ahlun ayyu nam ayyaghfira liman ittaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang na'am berkuasa. Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak memberikan ampunan kepada siapa yang bertakwa kepadanya dan mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Tamma tafsiru surah Al-Muddathir walillahil hamd. Telah selesai tafsir surah Al-Muddathir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari syaitan dan dari pribadi ana. Wa astaghfirullah min dzalik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.